Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas naibul fa'il atau bahasa di kitab ini adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kita masih membahas marfu'atul asma ya. Sebelumnya kita sudah bahas fa'il, sudah selesai. Silakan lihat lagi kalau yang belum nonton. Yang kedua itu naibul fa'il ini yang sedang kita bahas. Nanti mubtada, khobar dan seterusnya. Seperti biasa saya bacakan terlebih dahulu. Lalu saya berikan ringkasan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند ونحو إذا زلزلت الأرض ويجب ألا. Nanti kita bahas, kita buka lagi slide berikutnya. Naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kita berangkat dari definisi dulu. Apa itu naibul fa'il? Definisinya adalah al-ismul marfu'u, adalah isim yang marfu', isim yang dibaca rofa'. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu, yang tidak disebutkan bersama dia fa'ilnya. Wa uqima huwa maqamahu, lalu dia menempati, dia didudukan, ditempatkan di tempatnya, di tempat fa'il tersebut, karena fa'ilnya tidak disebutkan, lalu ditempati oleh isim ini. Fasara marfu'an, maka dia menjadi marfu. Ba'da'an kana mansuban, setelah sebelumnya mansub. Wa umdatan, dan menjadi umdah. Ba'da'an kana fudlah, setelah sebelumnya fudlah atau fadlah. Jadi maf'ul ini kan dia bukan sandaran utama, bukan sesuatu yang utama. Sementara fa'il adalah umdah. Nah, tapi karena dia menempati fa'il maka dia menjadi umdah. Contoh, Quri'al Qur'anu. Al-Qur'anu ini namanya naibul fa'il. Nah, dia marfu. Ya, Qur'an dibaca. Quri'al Qur'anu. Nah, sebelumnya ini mansub dan sebelumnya ini hanya fudlah atau fadlah. Nah, ini awalnya misalkan qara'a Zaidun al-Qur'ana, yang jelas ini maf'ul ya. Zaid membaca Quran, lalu isim ini menempati posisi fa'il ketika fa'ilnya tidak ada ya. Maka yang tadinya mansub menjadi marfu. Ya, makanya Quri'al Qur'anu. Ya, Quri'al Qur'anu. Yang tadinya fudlah atau fadlah, dia menjadi umdah. Quri'al Qur'anu. Pokoknya sebagaimana fa'il. Ketentuan yang pertama. La yajuzu hadzfuhu. Tidak boleh tidak ada. Ya, sebagaimana fa'il. Karena dia umdah. Wala taqdimu 'alal fi'li, dan dia juga tidak boleh mendahului fi'il. Tidak boleh naibul fa'il dulu kemudian fi'il, tidak boleh. Wa yajibu ta'nitsul fi'li in kana mu'annatsan, dan dia juga wajib ta'nitsul fi'li, memuannaskan fi'il kalau naibul fa'ilnya mu'annas. Contohnya duribat hindun, fi'ilnya harus menggunakan ta' ta'nits ya, mu'annas, karena naibul fa'ilnya muannas hindun. Iza zulzilatil ardu, zulzilat ini muannas karena naibul fa'ilnya muannas. Yang kedua, yajibu alla yulhiqal fi'ala alamata tasniyatin aw jam'in in kana musanna aw majmu'an. Wajib tidak menyertakan fi'il dengan tanda tasniyah ya, dua, aw jam'in atau tanda jamak. In kana musanna au majmu'an. Jadi tetap fi'ilnya fi'il mufrad. Nah, duriba az-zaidani. Naibul fa'ilnya kan musanna, ya kan musanna. Isim tasniyah dua. Tapi fi'ilnya tidak menggunakan tanda musanna, tidak duriba az-zaidan. Tidak sebagaimana fa'il yang sudah kita bahas ya, sama saja. Dia tidak menggunakan tanda tersebut, tetap menggunakan mufrad. Duriba zaiduna, zainda, zaiduna ini jamak, tapi fiilnya tetap menggunakan fiil mufrad. Ya duriba zaiduna, tidak duribu zaiduna, tidak begitu. Yang ketiga, yusamma fi'luhu al-fi'l al-mabniya lil maf'ul wal fi'l al-majhul wal fi'l alladhi lam yusamma fa'ilu. Ini nama saja ya. Jadi fiilnya disebut fi'il majhul ya, fi'il majhul atau mabni lil maf'ul. Ada tiga ya, fi'ilnya disebut mabni lil maf'ul atau fi'il majhul atau fi'il alladzi lam yusamma fa'ilu, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itu penyebutan saja. Kalau ingin mudah, kita sering menggunakan istilah fi'il majhul. Yang keempat, in kana al-fi'lu madiyan, kalau fi'ilnya fi'il madi, dhamma awaluhu, maka didhammahkan awalnya. Wa kusira ma qabla akhiri, dan dikasrahkan sesuatu sebelum akhir, huruf sebelum akhir. Wa in kana mudhari'an, dhamma awaluhu, kalau fi'il mudhari' didhammahkan awalnya. Wa futiha, dan difatahkan ma qabla akhiri, huruf sebelum akhir. Contohnya duriba, ya kan? Dhamma awaluhu du, makanya ini kalau fi'il madi. Wa kusira ma qabla akhiri, dan dikasrahkan sebelum akhir. Ri, huruf sebelum akhir kan ra kan. Duri, duriba zaidun. Kalau fi'il mudhari dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Jadi dhammahkan huruf awal dan difathahkan huruf sebelum akhir. Ra, yudra ya. Kalau fi'il madi duriba, kalau fi'il mudhari yudrabu. Ya, lihat nih. Wa yusamma aydan an-naib anil fa'il. Jadi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ini disebut juga naibul fa'il. An-naib anil fa'il wa hadhil ibarah li ibn Malik. Wa hiya ahsan wa akhsar. Jadi istilah naibul fa'il itu istilah dari Ibnu Malik. Udah. Kemudian yang kelima, fa in kanal madi mabduan bita in zaidatin thumma awalu wa tsanihi. Jadi kalau fiil madi ini diawali dengan ta zaidah, maka didomahkan awalnya dan yang kedua, didomahkan huruf pertama dan huruf kedua. Contoh tu'allima, atau contoh lain tuduriba, asalnya apa? Ta'allama, ya kan? Diawali oleh ta kan? Ta zaidah. Ta'allama. Ya. Tadarraba atau tadaraba. Nah, itu juga ta zaidah. Nah, kalau begitu dia kaidahnya didhammahkan huruf pertama dan kedua sehingga tu'allima atau tuduriba. Ya. Tu'allima atau contoh lain tuduriba. Ini fi'il mati. Kemudian yang keenam, wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin. Kalau diawali dengan hamzah wasal, dhamma awalu wa tsalitsu, didhammahkan yang pertama dan yang ketiga. Ya untuliqa. Ya intolaqa sana kan? Intolaqa ini hamzahnya hamzah wasal namanya. Ya kalau diwasalkan ya tidak dibaca wantolaqa itu. Nah, kalau intolaqa, nah ini hamzahnya wasal, ketika dia dimajulkan maka didhammahkan yang pertama berarti u ya, dan yang ketiga berarti to, sebelumnya kan fathahan intolaqo, jadi untuliqo, untuliqo. Istakhroja jadi ustukhrija ya, istakhroja jadi ustukhrija. Kemudian berikutnya, wa in kana al madhi mu'talal ain, kalau fi'il madinya mu'tal ain, fa'ala berarti ain ya, di ainnya yang mu'tal. Falaka kasru fa'ihi, maka bagimu boleh mengkasrahkan fa'nya, berarti huruf pertama kan fa'ala fa'nya. Fatasiru ainu ya'an, maka ainnya, ain fi'ilnya menjadi ya. Contoh qila, asalnya kan q Kola. Tuh, mu'tal ain. Kola, huruf ain fi'ilnya. Huruf ilat. Ya. Kola. Alif. Ya, ketika dibentuk majhul menjadi qila. Atau bi'a. Contoh lain. Atau bisa juga kula atau bu'a. Kula atau bu'a. Satu lagi sebetulnya. Dia boleh ismam. Ismam ya. Kuila. Kuila. Ah, begitu. Jadi domah bukan. Kasroh bukan. Domah tapi dimasukkan unsur kasroh. Kuila. Nah ini sampai sini dulu. Ini tentang naibul fa'il. Nanti kita akan bahas berikutnya ya. Bentuk-bentuknya ya. Varian-variannya. Itu penting sekali. Termasuk apa saja yang bisa menjadi naibul fa'il dan bagaimana ketentuannya. Baik, silakan sampai sini dulu. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah ucap, dan salah tulis. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.